pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 26 Mei 2017 dibacakan Ardiansyah. Petugas Rumah Sakit Fakinah temukan mayat bayi di kursi teras. Tim saber pungli sita 65 juta rupiah dalam OTT di SMKN 1 Loksmawe. Syekh dari Mesir jadi imam salat tarawih di Masjid Raya Baitur Rahman. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loksmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Khalidin, 35 tahun, petugas rumah sakit Tengku Fakinah, Banda Aceh, menemukan bayi perempuan yang diperkirakan berumur hitungan jam. Malangnya, bayi yang masih terdapat tali pusar tersebut didapati dalam kondisi tidak bernyawa dan diletakkan di kursi tunggu pasien, tepatnya di teras depan rumah sakit tersebut dalam keadaan terbalut selimut Kamis pagi. Kapolsek Bandaraya AKP Zulprizal mengatakan, mayat bayi perempuan ini ditemukan pukul 07.00 waktu Indonesia Barat saat Khalidin hendak memadamkan lampu rumah sakit karena hari menjelang pagi. Petugas rumah sakit Tengku Fakinah terkejut saat melihat isi selimut yang diletakkan di kursi tunggu bagian teras depan rumah sakit itu terdapat seorang bayi perempuan. Penemuan bayi ini segera dilaporkan ke polisi. Tak lama kemudian, personel Polsek Bandaraya dibantu anggota identifikasi Polresta bergerak ke lokasi. Mayat bayi perempuan ini kemudian dibawa ke kamar jenazah RSU Zainul Abidin Banda Aceh untuk selanjutnya dikebumikan. AKP Zulfrizal mengatakan polisi belum mengetahui pelaku yang membuang bayi malang tersebut karena CCTV yang dipasang di lokasi kejadian mati. Polisi terus melacak identitas si pembuang mayat bayi perempuan tersebut. Selain di rumah sakit Tengku Fakinah, petugas juga mencari tahu di rumah sakit Meraksa apa ada perempuan yang baru melahirkan dan mangkir dari rumah sakit itu. Sudarlun, tim sapu bersih pungutan liar saber pungli Loksmawe melakukan operasi tangkap tangan di SMKN 1 Loksmawe Rabu kemarin. Tim menyita uang Rp65.030.000 yang diduga hasil pungli oknum di sekolah itu. Tim juga membawa tiga orang ke Mapolres Loksmawe untuk diperiksa. Ketua tim saber pungli Loksmawe Kompol Is Haryadi mengatakan awalnya tim saber pungli mendapat informasi tentang adanya pengutipan uang pada siswa sekolah. Pengutipan uang diduga dilakukan secara ilegal. Tim saber pungli yang melakukan OTT berhasil mengamankan tiga orang. Awalnya tim menemukan uang Rp630.000. Setelah digeledah ditemukan Rp60 juta lebih. Hasil pemeriksaan awal, kutipan uang Rp525.000 pada setiap siswi akan digunakan untuk pembelian pakaian. Namun ada dugaan kesalahan administrasi dalam pengutipan uang tersebut. Seharusnya sebelum pengutipan harus terlebih dahulu digelar rapat komite yang melibatkan wali murid. Dalam menindaklanjuti kasus OTT tersebut, pihaknya telah memintai keterangan panitia penerimaan siswa baru, kepala sekolah, dan juga unsur UPTD di Loksmawe. Untuk menentukan apakah ada unsur pidana dalam kasus OTT itu, polisi masih menunggu hasil kajian tim terpadu dari Kejaksaan Negeri Loksmawe. Sudarlun, Syekh Abdurrahman LD Sawki Taha Radwan dari Mesir akan menjadi imam salat Isya dan Tarawih di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh selama sebulan penuh dalam Ramadan tahun ini. Syekh Abdurrahman yang sekarang menjabat Direktur Lembaga Al-Quran Universitas Al-Azhar di Provinsi Garibiyah, Mesir, sudah tiba di Banda Aceh Kamis pagi kemarin. Kedatangan Syekh dari Mesir ke Banda Aceh kali ini difasilitasi pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Aceh bekerjasama dengan pemerintah Aceh melalui Dinas Syariah Islam. Syekh Abdurrahman datang ke Banda Aceh setelah dijemput oleh Ketua Umum DMI Aceh Ustaz Fahruddin Lahmudin ke Malaysia. Ustaz Fahruddin mengatakan sebenarnya DMI dan pemerintah Aceh telah meminta Syekh Abdurrahman untuk hadir ke Banda Aceh pada Ramadan tahun lalu. Tapi saat itu permintaan belum bisa dipenuhi karena Syekh Abdul Rahman sudah terkait kontrak dengan Masjid Besar Negara Malaysia di Kuala Lumpur. Bahkan Syekh yang mampu menghafal 30 juz Al-Quran dalam 6 tahun terakhir saat Ramadan selalu dikontrak Masjid Besar Negara Malaysia. Namun untuk tahun ini pihaknya telah melobi Syekh Abdul Rahman sejak Februari 2017. Usaha itu berhasil dan Syekh Abdul Rahman akan mengimami salat tarawih selama sebulan penuh di Masjid Raya Baitur Rahman. Fahrudin menambahkan Syekh Abdul Rahman juga akan memimpin Qiyamul Lail atau salat malam pada 10 malam terakhir Ramadan di Masjid Raya Baitur Rahman. Sudarlun, kepolisian di Nagan Raya menyatakan temuan baju kaos anak-anak yang bertuliskan I Love PKI di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Lung Baru, Kecamatan Sukamakmu, diduga kuat telah ditukar oleh pihak yang belum diketahui identitasnya. Kapolres Nagan Raya AKBP Mirwazi mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi terhadap pemilik swalayan baju tersebut, diakui saat dibeli di Jakarta tidak terdapat tulisan I Love PKI. Namun ketika pakaian ini tiba di Nagan Raya, baru diketahui ada tulisan tersebut. Baju ini kemudian dikembalikan oleh konsumen kepada pemilik swalayan. Jumlah baju yang dibeli oleh pemilik swalayan tersebut semuanya 18 lembar dan sebagian telah terjual. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, polisi menduga pihak penjual di Jakarta salah memasukkan pesanan baju tersebut ke dalam goni sebelum dikirim ke Nagan Raya. Dugaan lainnya kasus ini ada unsur kesengajaan yang dilakukan penjual di Jakarta. Kapolres Mirwazi menghimbau kepada masyarakat yang sudah terlanjur membeli kaos bertuliskan I Love PKI tersebut diminta mengembalikan kepada pihak swalayan dan uangnya akan dikembalikan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, tiga mantan kombatan GAM yang ditangkap personil gabungan Resmob Jatanras di Reskrimum dibantu personil Brimob Polda Aceh di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa lalu karena pemerasan dan mengancam akhirnya diizinkan pulang. Ketiga mantan GAM yang sempat diamankan adalah Mahmud Abu Bakar, 43 tahun, warga Gelanggang Merak, Kedi Alunireh, Kecamatan Perlak Timur, Aceh Timur. Lalu Madarwan Zikri, 39 tahun, warga Gampung Pelawi, Kecamatan Nur Salam, Aceh Timur. Dan Khairul Asmi, 30 tahun, warga Pekanbada, Aceh Besar. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Polisi Gunawan mengatakan ketiga mantan kombatan itu diizinkan pulang pada Rabu lalu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sehari setelah kejadian. Ketiganya hanya diamankan 1x24 jam setelah korban tidak membuat laporan resmi ke Polda Aceh. Menurut Kabid Humas, dalam pemeriksaan ketiga kombatan itu mengaku hanya emosi saat meminta uang dan mengancam Gamal, ajudan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Barab. Dari ketiganya juga tidak ditemukan senjata api. Meski telah dibebaskan, ketiga mantan kombatan itu dapat dipanggil kembali ke Polda Aceh jika diperlukan. Sudarlun, Dewan Pengurus Wilayah DPW Persaudaraan Muslimah atau Salimah Aceh menyalurkan bantuan 25 ton beras, bantuan untuk korban bencana kelaparan di Afrika di empat negara yaitu Somalia, Yaman, Sudan Selatan, dan Nigeria. Bantuan disalurkan melalui NGO Aksi Cepat Tanggap atau ACT Provinsi Aceh Rabu kemarin. Ketua DPW Salimah Aceh Saripah Alawiyah mengatakan beras tersebut dikumpulkan jaringan Salimah di seluruh Aceh dalam sebulan terakhir. Ia menambahkan bantuan masyarakat tersebut selanjutnya diserahkan kepada ACT untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di Afrika. Saripah berharap dengan adanya penyaluran beras sebanyak 3,8 ton dapat membantu sesama muslim di negara-negara Afrika yang saat ini menderita kelaparan. Selain beras, Saripah mengakui pihaknya juga sedang mengumpulkan dana dan akan disalurkan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sementara perwakilan dari ACT, Torik, mengatakan penyaluran bantuan tahap kedua akan dilaksanakan 2 Juni 2017 nanti. Beras dari Aceh menurutnya akan dibawa melalui Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Selain bantuan beras, pihaknya juga berencana membangun fasilitas pendidikan dan air bersih. Sudarlun, Rumah Sakit Umum Meraksa milik Pemko Banda Aceh berstatus kelas B yang telah mendapat penghargaan paripurna dari Menteri Kesehatan dikabarkan saat ini terlilit hutang dengan pihak ketiga mencapai 49 miliar rupiah termasuk tunggakan pembelian obat sekitar 8 miliar rupiah. Pihak manajemen RSU Meraksa mengungkapkan pihaknya belum bisa membayar hutang kepada pihak ketiga karena BPJS Kesehatan belum membayar klaim berobat 3 bulan senilai 30 miliar rupiah. Akibatnya sejumlah distributor obat telah menyetop penyaluran obat ke rumah sakit tersebut karena sudah 3 bulan utang pengadaan obat belum dibayar. Polda Aceh pun pernah memeriksa PPK pengadaan obat RSU Meraksa terkait utang RSU Meraksa yang cukup besar tersebut. Tapi setelah PPK pengadaan obat RSU Meraksa menjelaskan belum dibayar utang obat karena BPJS belum melunasi klaim berobat yang telah diajukan 3 bulan, penyidik dari Polda bisa memahaminya. Wadir pelayanan RSU Meraksa Dr. Emiralda mengatakan hutang yang ada saat ini merupakan hutang kumulatif beberapa tahun lalu yang belum dibayar lunas karena ada kegiatan pengembangan penambahan pelayanan rumah sakit. Kendati RSU Meraksa memiliki banyak utang, tapi operasional RSU Meraksa tetap berjalan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 26 Mei 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.